Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan, Pak. Jadi dalam Islam tidak ada namanya lebaran anak yatim. Enggak ada lebaran anak yatim. Itu cuma di karang-karang saja. Ya, jadi yang buat itu orang-orang Syiah memang. Yang buat orang-orang Syiah, mereka mengatasnamakan anak yatim untuk memuluskan program mereka merayakan hari Asyura. Yang mereka anggap itu hari pembunuhan Husain. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan waktu itu ya. Jadi dalam Islam itu kalau kita kembali kepada hadis Nabi, memang anak yatim itu dianjurkan untuk disantuni, gitu kan? Tapi sepanjang tahun, nggak ada istilah setahun sekali atau hari raya, gitu kan? Jadi itu cuman upaya mereka untuk membenarkan perilaku yang mereka lakukan, Allahu a'lam. Jadi itu tidak ada sebenarnya.